Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kula bektosi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari anggota Polri yang saya hormati, Bapak Kepala Kelurahan Cepu beserta seluruh pegawai di lingkungan kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, pimpinan jamaah istighosah Nafsul Mutmainnah beserta seluruh pengurus dan anggota yang saya hormati, para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu yang berkecamuk di hati ibu-ibu banding-banding no aku karo gambar sing no kene iki. Panitia ngawur. Wong manis sing ngono digambar ngono kan. Omeke tok untune tok. Gak tepak. Alhamdulillah siang menika senaosa kala wau sempat jawah tapi sejane mboten nganti owah. Tujuane ora berubah, pengajian tetap jalan. Tiyang sepuh biyen ngarani jawah. Ja'a rahmatullah. Tekane rahmate Gusti Allah. Niki merupakan tanda, lambang, isyarat bahwa acara siang hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong sepuh biyen kaya ngono aluse. Mulane kula suwun panitia khususe lan sedaya jamaah aja kate ngersula umpama kok engko dikeki udan, ya wis diterima. Mergo udan niku sing nata, sing ngatur Gusti Allah. Aja kate ana sing ngomong udan neh. Pun ku sering kula aturke. Ngono ku mboten sae. Kula nate ngaji teng daerah Tuban. Yo ngoten ape ngaji udan, urung sampai munggah kula udan deres. Panitia gupuk, panitia bingung kula diparani untuk-untuk-untuk. Untuk-untuk ki basa Indonesiane apa? Ya untak-untak. Pak Yai, siwer Pak Yai, siwer Pak Yai. Siwere bahasa Tuban, karepe kon nolak kon nyingkirno udan. Tak kandhani panitiane, Mas. Aku asline yo iso, Mas. Tapi aku sungkan karo Gusti Allah. Lah wong udan iki sing ngatur Gusti Allah kok, apa mbok piyekno? Sak pinter-pintermu ngatur donya, sak pinter Gusti. Nah, nang udan kok kadek ngomong, udan neh. Ngono ku marahi Gusti Allah tersinggung. Padha karo sampean duwe tamu. Tamune mlebu nang omah lungguh, sampean suguhi wedang teh. Lah kok tamune ngomong, "Lah, teh neh." Ngono ku sampean mangkel to ora? Mesti mangkel nek karek ngombe kaken cocot ngono to. Menungso urip nang donya niki kantun rimo, mulane sabar, sabar, sabar. Sabar narimo najan pas-pasan. Kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh tinakdir saking pangeran. Go sareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asya ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhaylal juhdi wal karami ya uhaylal juhdi wal karami. Allahumma salli ala Muhammad. Karin rimo apa wae rezeki yang ngono, pangkat derajat yang ngono, jabatan yang ngono, karin rimo. Bapak-bapak tidak ada wong lanang, trimo. Ibu-ibu tidak ada wong wedok, trimo. Judumu kuwi, bojomu kuwi, nrimo. Senajan rapate bejaji. Ya kena dicokot-cokot alot. Aja kathek ngersula apa maneh mbok banding-bandingno. Contohnya, bojoku gantengnya kok ora kaya Pak Anwar. Lho ngono ku ora oleh. Umpama. Ngene lho, Bu, lek cara kula, kabeh wong lanang kuwi ganteng, kabeh wong lanang kuwi bagus. Ora ana sing elek. Sama nek rumangsa bojone ora patek ganteng, pengen ketok ganteng kuwi gampang. Lungguh sak lungguh kon jejer wong lanang sing elek-elek. Engko mesti bojone sampean ketok ganteng dhewe. Hatine dijejeri wong lanang sing rondok ganteng nang cepet-cepet kon ngaleh. Nyingkreh, Pak, nyingkreh. Aja mbok terusno ana kono, kelem kowe engko nyingkreh. Sing ngono ae. Lha wong Gusti Allah ku adil to, Bu. Kadang ene wong lanang rupane ganteng, tapi gelek nglarakno ati. Keren, trendy. Tapi orang rezekeni, lha ngono kuwi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, memang kabeh menungso lahir keadaan fitrah suci, orang duwe dosa. Mangkane lek ana bocah cilik mati urung balek mesti mlebu swarga. Senajan anake wong kafir, Islam tidak mengenal dosa warisan. Ora peh bapak ibuke kafir otomatis anake kafir, mboten. Meskipun anake wong kafir mati sek cilik urung balek urung duwe dosa isek fitrah mlebu neraka. Ka ono dosa warisan karma untuk anak. Kula sering matur, golek ono dosa warisan bapake tukang cukur anake botak kabeh. Nek kualat. Bapak ibuke bakul pindang ku anake matane plorok kabeh. Ndak ada. Memang ngapunten tempat lahir di mana kita ndak bisa milih. Moro-moro lahir wong cepu. Kaya aku moro-moro didadekno wong Jinogoro. Ora iso milih. Umpama iso milih, Bu, kula milih lahir nang Mekah, milih lahir nang Madinah. Enak. Moh lahir nang Kanor banjir ora barbar. Padha-padha. Sangingane kita ndak bisa memilih. Terima jadi orang tua kita siapa? Ga iso milih. Pake sapa, mboke sapa? Ora iso milih. Moro-moro duwe pak iki, duwe mbok iki, wis diatur kabeh kali Allah. Gapak iso milih. Nah, aku milih dadi anak presiden. Anaknya Pak SBY jadi mantune Hatta Rajasa mungkin nane kae Podho-podho iso milih. Utawa aku milih dadi Saiful Jamil. Bojone iso gonta-ganti. Bar Dewi Persik. Terus kuwi dipegat kuwi terus rabine oleh sepo kae genane kae. Sangkingane kita ora iso milih. Yo, Pak. Jenis kelamin ora iso milih. Dadi ana lanang, dadi ana wedok. Iso milih, aku milih dadi wong wedok. Yakin milih dadi wong wedok. Umpama biyen sak nang jero kandungan, aku ditawari jabang bayi apa tak lairno nang donya. Kowe milih dadi lanang apa milih dadi wedok? Yakin aku milih dadi wedok. Enak dadi wong wedok sak pol-pole karo wong lanang. Kapan-kapan tak dudono alasane. Melak dudono bendel ndase engko. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Ngoten, mangke. Tapi kantun rimo. Lunga sepeda montoran kok banen jeblos. Ngono ku ora usah grundel, ora usah gremeng, ora usah lara ati. Trimo. Mergo kula sampean ra roh tujuane Gusti Allah jeblosno ban, iki sampean ape diselametno dari bahaya yang lebih besar. Nokono ki ning sepeda motor tubruk truk nganti gepeng sak wong-wonge. Kok umpama sepeda sampean bane ora jeblos ning kene, sing nokono ku pas wayahe sampean. Mulane karo Gusti Allah sampean dislametno, bane jeblos ning kene ora iso tekan kono, ngono kuwi. Mlaku kok siki kesandung cetet, lambene nang cepet-cepet innalillahi wa inna ilaihi. Muga ing dalam kesandungku dalam hitungan detik panjenengan diselamatkan Allah dari bencana yang lebih besar. Ono kene trimo kesandung kok. Lah nek kono ono sapi gedhe wedan ngamuk sapine. Umpama ora kesandungno kene, kowe nang kono kesundang. Lah sing nyundang to sapi. Dapak sing nyundang sapi nah lak enak. Mungkin sapi sikil papat. Ape nikahan wis bar lamaran, wis bar ngetek dino. Kari dadi manten lha kok ora sida wurung aja ngrundel aja ngersula trimo kula sampean dikake rambu-rambu karo Gusti Allah digagalno umpama sida bahaya lebih besar akan sampean alami ngono Bu ngadepi wong lanang sing rewel ngono ku sampean yo nrimo Bu kene apa to biasane pane kira rewel saiki kok rewel mung biasane nek ape ngono ku rasa njaluk pijet katik njaluk pijet bereng. Iki kena apa? Wong biasane ya langsung celingkrak, celingkrik. Lho, apa yang benakno gendeng kuwi lho. Saiki kok ada yang njaluk pijet bereng. Lho ngono ku trimon. Bapak-bapak nggih ngonten. Jenengan kok dicelatu bojo, diseneni bojo. Wis, Pak, trimo ben sak uni-unine dhewe, terserah ngomong apa rungokno ae. Wong kuwi ora ana sekakele, ora kena dicilikno, ora kena digedhekno. Ben. Ora ana petekane kuwi. Omongane wong wedok kok nyelekit pahit rasakno. Wong barang pahit irung karuan elek kok, Pak. Iso-iso kuwi ngobati jamu. Barang legi irung karuan enak, nyatane wong sing kakean gula ya do mlebu rumah sakit. Mulane wong lanang netepak dicelatu bojo entek ngamek kurang golek. Wis jarno sak katoke dhewe. Ngoceh nyelatu nang kuat pirang jam wong wedok nyelatu. Bu. Bu. Ngadepi wong lanang sing ra genah kuwi rasa gubuh atine sampean. Wis tinggalen salat, maca Quran, wiridan. Ngono ae kok mati dhewe bojone ngono kok bingung. Bapak wong lanang cerewet ngamuk rasa mbok kamplengi rasa mbok jotosi Gusti Allah gawe wong wedok ora kanggo jotos-jotosan ya Bu ya. Eneng sing bojone mara antangan ngono kuwi. Kandakno kula Bu tak kamplengane bojone. Ora usah kate mbok kamplengi Pak, wong wedok ora kanggo jotos-jotosan. Kowe to nyelatu ya wis, ngamuk ya wis, jarno. Kula nate ngono kuwi ngalami. Dicelatu bojo wis aku meneng ae wis ora tak reken. Jarno ae. Lah kok suwe-suwe meneng to, Dek? Lah bareng meneng tak takoni. Lah kok meneng? Sekedap kula tak ngarang-arang kata melih. Kentekan kata ampunan. Engko nek saleh tak amukno sampeyan neh, njajal. Lho kentekan kata-kata to suwe-suwe. wis jarno wae wong barang ngoten mawon kok digawe geger. Wis muga-muga dalu menika dalu menika. Iya ya. Ngklaru ngono e mbok guyu. Ndadosaken gesang kula jenengan barokah. Hidup yang selalu lebih baik. Ziyadatul khair. Kados ingkang sering dalam aturaken, hidup ini proses kuantitatif dan kualitatif, pertumbuhan dan perkembangan. Apa wae diarani urip kalau masih bisa tumbuh, bisa berkembang. Kalau sudah tidak tumbuh, tidak berkembang, berarti sudah tidak hidup. Apa wae diarani urip iku tandane kok anggere iso obah, iso modot. Kuwi urip. Contone iki wit-witane. Iki urip mergo iki iso obah, iso modot. Tapi nek ora iso obah, ora iso modot, kuwi wis ora urip. Contone meja iki. Iki ora urip. Nane ibu-ibu kuwi iso niteni bojone sampean ku sik urip apa ora? Tandane ngene ku anggere iso obah, iso modot berarti sik urip. Nek wis ora iso obah, ora iso modot, kuwi wis ora urip. Wae mesti pikirane tok kono wae. Wonge-wonge. Angger bojo sakmene iki iso obah, iso modot. Mbah kowe iki. Mbah sakarepeng. Maka dalam menjalani proses hidup ini, baik proses perobahan maupun proses permodotan, kula sampean kudu usaha dadi wong sing terus bertambah kebagusane. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae. Munda umure kudu munda ibadahe. Saya tuwa kudu iso saya mulya. Semakin hari semakin bermakna, semakin berarti. Pokoke tambah tuwek kudu tambah apik. Aja nganti gaplek pringkilan, munda tuwek munda pencilaan, munda celalaan, aja nganti gaplek. Pringkilan munda tuwek munda petakilan pencilaan ojo, tapi rubah, rubah bu, ojo sampai gaplek digawe rempeyek, tambah tuwek tambah engkek kemenyek, tapi ganti gaplek di pangan wedus, mendem weduse. Tambah tuwek amale kudu tambah bagus, gaplek dicampur jahe, wih pahit jahe ini. Tambah tuwek ketasake tambah sae. Mulane hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai dalam hidup kita punya semboyan aku masih seperti yang dulu. Aja sampai kuwi meng lagu nyanyian ku masih seperti yang dulu. Pancet no berarti wong masih seperti yang dulu. Rano munda rano tambane, rano perubane, masih seperti yang dulu. Cara wong omah-omah hidup berumah tangga, semboyane kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok idul. Ra tau petuk, akibatnya engkau di sana, aku di sini, aku begini, engkau, aku begini, engkau begitu, sama saja, sama saja. Nek cara cepu sami. Mawon, bokonge Mbak Mi dintop. Mawon. Aboh. Gak ana tambahane, gak ana undak-undakane, tapi lek kepengin uripe barokah, niku kedah ikhtiar maksimal hari ini lebih baik dari kemarin dan sesuk kudu luwih apik maneh timbangane saiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah niku napa? Kadang ana wong sing kleru ngartekno barokah. Di kalangan santri pondok biasane lek ana kiai bar ngombe wedang kok rantek kuwi wedange digeroyokan mergo jarene barokah ngantek santri kuwi kebajut wedang urung tak ombe lho sinteko ya alasane ya perkara barokah sik utuh jare ndak harus seperti itu. Lah golek barokah saat niki mudah angel. Barokah sekarang semakin sulit. Kenapa? Kita hidup di negara Indonesia yang hari-hari ini rodok mengalami GZRH, kisruh, BLT mbulet, RWT ruwet. kita berada pada posisi trilematis, disimpang tiga budaya, kalau sampean dituntut milih salah siji. Niki sering kula aturke secara geografis, kalau sampean lahir sebagai masyarakat timur, wong Indonesia, wong Jawa, niku tasik primitif, mistis, akeh wong sing percaya dukun, klenik, macam-macam. Secara historis, secara sejarah, kalau zaman urip no zaman modern, kita dituntut untuk kadang-kadang katut materialistik, apa-apa ukurane materi. Mergo modern. Tapi secara teologi, secara akidah, kalau zaman wis kadung dadi wong Islam, sehingga kalau sampeyan dituntut untuk islami, apa wae kudu sesuai syariat, mun ngantos nyimpang saking akidah. Jadi ono pilihan telu, tradisi, modernisasi, islami. Ibu-ibu milih sing pundi? Gombal. Tradisi dieloki, modernisasi dadi hobi, islami dilakoni. Adat yo rikat, ajaran Muhammad yo semangat, budaya barat yo giat. Kalau sampean iki modele ngoten. Nek ndek wong lara kuwi yo mara dokter, yo sowan kiai, yo marani dukun bancik. Contoh paling cetha ya lek ana ngantenan, lek ngitung dina nganggo hitungan adat Jawa, pakaiane pakaian adat Jawa, mangke ngundang kiai kon ngaji kon donga ngangge cara Islam, tapi hiburane bayane balane Niken Aprilia, Anjar ngono. Urung baris mbok apal-apalno. Mergo kula sampean iki apa-apa dieloki, ana tradisi, ana modernisasi, ana islami, kabeh dieloki. Mulane saiki biaya hidup semakin mahal. Nggih, Bu, nggih? Nggih, wong sing tukang ngetekno dhuwit ya wong wedok. Contoh paling jelas, paling gampang dipaham niku pakaiane ibu-ibu. Coba to. Lek wayah tradisi ya iso, modernisasi ya iso, islami ya iso, wong wedok iki jan pinter. Moga enek wayah tradisi duwe manten ngono kae iso nganggo pakaian adat Jawa. Pantes ketok gandes luwes lemes nganggo pakaian adat Jawa jentat jentit. Nek pakaian adat Jawa ngono kae. Gandes luwes lemes nganggo sandal jinjit. Nggih to? Karo jentat jentit nae. Dengkole diciutno bokonge digenjeli sepon napa ngono kae. Iku nek tradisi, engko mari ngono terus dijak rekreasi, kira-kira pakaiane pancet napa ganti? Ganti nek rekreasi modern, funky, trendy. Model bupati Sekwilda you can see. Bupati buka paha tinggi-tinggi, roke cowokak mepet selakangan. Nggih to? You can see, kamu dapat melihat. Terus Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. Sobi, nek tempat rekreasi ngoten niku. Mari ngono terus ana pengajian, ibu-ibu ya rawuh, pakaiane pripun, sami napa ganti meleh? Ganti nek pengajian yang ngene iki brukut-brukut ngoten niku. Kaya swarga kabeh modele. Muga-muga njaba jerone nggih. Gombal. Pret-pret. Ini ana kene brukut-brukut. Nomah nggih. Mleder kok. Mleder ning nganggo sing apik ngono. Daster kawedhi. Sing dhewe suwelek daster 10 taun lho sik tinggo. Nek noma. Mas ora orang nyek aku tau roh sampean yo ngono kok. Barokah niku lahir batin, kuantitatif, kualitatif. Kula aturke. Ana barokah sing bersifat materi, ana barokah sing bersifat batin, spiritual. Barokah materi niku keberhasilan, kesuksesan. Wong nek uripe barokah, biasane berhasil, biasane sukses. Barokah spiritual niku barokah batin, biasane uripe tentrem, tambah keparek ten Gusti Allah. Ibu bapak, barokah material dalam bentuk kehormatan, keberhasilan. Barokah spiritual niku bentuke kemuliaan, kehormatan. Dalam hidup wong sing uripe barokah niku punya kehormatan, punya keberhasilan. Sukses, terhormat. Niku barokah. Tiyang niku lak wonten sekawan, ana wong sing punya kehormatan tapi tidak punya keberhasilan. Ana sing punya kehormatan punya keberhasilan. Iki sing paling apik. Ana sing punya keberhasilan tidak punya kehormatan. Ana sing tidak punya kehormatan tidak punya keberhasilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 1 punya kehormatan, punya keberhasilan. Niki wong sing uripe barokah, carane terhormat, berhasil, sukses. Cara bocah sekolah ngono nggih. Sregep, aktif, gak tau lowok, gak tau bolos. Ujian yang mau nyontek, murni, jujur, lulus, nilainya apik. Caranya terhormat, berhasil. Cara wong dagang, jujur, dinamis, profesional, mau ngurangi timbangan, mau ngendet meteran, mau nganakno duit, tapi badine kata, cepet soge. Jujur, carane terhormat, hasilnya sae. Cara jadi pegawai, aktif, gak tahu bolos, gak tahu KKN, tapi cepet munggah pangkat. Carane terhormat, berhasil. Niki sing paling apik. Nomor kali, punya kehormatan tapi tidak punya keberhasilan. Sekolah ya jujur, aktif, ora tau bolos, ujian ya mau nyontek, tapi ora munggah, ora lulus. Dagang ya jujur, mau bujuki uang, mau nganakno duit, mau ngentit meteran, mau ngurangi timbangan, tapi ora iso sugih. Nek diutangi uang rawani nageh. Ora iso balik modal, modale malah modal madil. Terhormat tapi ora berhasil. Dadi pegawai ya jujur mau KKN, tapi ora mundak-mundak pangkate pancet tae. Sing nomor 3 punya keberhasilan tapi tidak punya kehormatan. Berhasil ujian lulus tapi nyontek. Jadi pegawai cepat mundak pangkate tapi KKN main suap, main sogok. Dagang cepat sugih batine akeh tapi nganakno duit mbujuki wong. Sing nomor 4 paling soro wis ora berhasil, ora terhormat. Ora terhormat, ora berhasil, sekolah ujian direwangi nyontek, ra karo-karuan isek pancet ora lulus. Dagang direwangi bujuki wong anakno duit ora bati-bati. Pegawai direwangi KKN pangkate ra mundak-mundak. Niki sing paling soro lah. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken supaya uripe barokah niku minimal modale wonten 3. Nomor 1 iman, nomor 2 kedah siap melakukan perubahan, sing nomor 3 kedah purun berkorban. Modale niki tanpa 3 niki mpun arep-arep uripe kula jenengan barokah. Nomor 1 iman kudu sing mantep. Sumbere iman La ilaha illallah. Monggo sareng. La niku sumbere iman. La ilaha illallah niku huruf Arab nek diitung jumlahe 12. Lam alif hamzah lam ha hamzah lam alif alif lam lam ha 12. Muhammadur Rasulullah mangke jumlah hurufe nggih 12. Mim, ha, mim, dal, ra, sin, wawu, lam, alif, lam, lam, ha. 12. Dari 12 ini ada 2 imam besar yang berbicara tentang grace of human creation. Napa, Bu? Ya yes, pokoke ngono kuwi lah. Grace of human creation. Ini ada 2 imam besar. Yang satu Imam Ghazali, perso. Yang 2 Imam Sokrates. Ini Imam Anyaran. Ini Imam Sokrates. Sing sekolah-sekolah ya roh, nek sampean ora tau mangan sekolahan ya ora roh. Bahwa dalam diri manusia dalam membentuk asholatun nuraniyah, ya ora cetan neh. Manusia ini terdiri dari 12 unsur, yang 6 introfik, 6 ekstrofik. Ora cetan neh. Angel musa wong cepu piye ya. Wis ngene gampangane, sing 6 kuwi unsur njaba, sing 6 unsur jero, sing 6 unsur luar, sing 6 unsur batin. 6 tambah 6 jumlahe 12 pas selosin. Itu dilambangkan dengan jumlah lubang yang ada tubuh manusia jumlahe rolas. Bolongan awake menungso, bolongan dohir, niku jumlahe lak rolas. Songo no to pak, songoi kaset gek nane. Wis sing telu rong tak duduhno kok sampean. Saiki tak duduhno sing telu. Rolas kabeh bolongane menungso. Meripat loro, irung loro, papat, kuping loro, enam, jangkem siji, pitu. Kurang piro? Kurang limo, ayo digoleki. Loro nang ngisor kuwi. Ngarep nguri. Songo to. Sak kurang telu, siji udel. Iki bolong iki senajan wonge bodong iki lho tetep bolong. 10 kurang loro, ngapunten susu iki wotengen. Kuwi ra bolong, Pak, ra kene mbok kethut kok. Kok cekekean kulino dikethut paling. Rolas jumlahe, pun. 6 unsur batin, 6 unsur lahir, jumlahe rolas pun baleni melih. Mengaji iki nggih mung bolan baleni nek ora dibaleni lali. Rolas angkane 1 karo 2, langsung to? Niki winginane pun kula terangne to ten kene mriku. Ketapang. Dereng. Saman ra melok paling. Wis to urung ya aku lali kok. Dereng. Siji karo loro, rolas yang kene siji karo loro. Wong urip yang gergelem patokan cekelan siji karo loro mesti selamat mulya donya akhirate. Siji Allah, loro Rasulullah. Wong la ilaha illallah Muhammadur mayyutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sapa wong e gelem ngabekti taat siji Allah, loro Rasulullah, bejo kelawan bejo kang agung, bejo donya akhirate. Rolas siji loro. Wis to pokoke wong urip angger gelem cekelan siji loro mesti slamete, ra ngarah kathek ora. Mesti apike angger gelem cekelan siji loro. Lah wong Indonesia iki lho, bangun negara iki pedomane ya siji loro. Bangunlah jiwanya satu to, bangunlah badannya dua, untuk Indonesia Raya tu dua, satu dua. Angger sak gelem cekelan satu dua, ape? Kula ngaji wis meh rata Indonesia. Niku tukang son sak Indonesia iki lek ana kerusakan, ora sah semayan nek ngecek kok ya padha nganggo rolas. Cek 1 2. Cek 1 2. Aku rung tau krungu ana tukang son legrek kok cek 8 9. Cek 12 13. Gak ono. Wis mesti cek 1 2. 1 2. Mesti ngono. Siji loro. Pokoknya yang gergelem gondelan siji loro selamat. Ngantek ngapunten. Rolas siji loro niku pakeme jagat. Setahun pinten wulan? Rolas wulan sedina rolas jam sedina rolas jam. Wong rolas patokan tenan, patokan bapak-bapak enggak ada jam gandul pandome pinten kok setunggal. Rolas, ibu-ibu enggak ada jam templek niku pandome piro? Sing nemplekno tembok mambu grayangi bareng. Rolas. Rolas pokoke. Kemulo Kanjeng Nabi lahir tanggal rolas, Kanjeng Nabi sedo tanggal rolas, hijrah mlebu Madinah nggih tanggal rolas. Rolas sih luar biasa. Ngantek wong ngrumat wong mati niku dongane yo siji loro ngeremno. Ngedusi, ngiringno, siji bismillah, loro wa'ala millati rasulillah. Siji loro. Masya Allah, siji loro. Nek dijumlahno, siji tambah loro, pinten? Telu niku sangune wong urip sampai digawa mati. Siji Islam, loro iman, telu ihsan. Mulane wong nek wis mati dibuntel kain kafan, ditaleni telu. No tengah, no ngisor, no dhuwur. Taline diarani tali wangsul. Apa maknane? Nek wis mati tali wangsul telu, wangsul ngersane Allah, sangune telu, siji Islam, loro iman, telu ihsan. Ngoten niku, yang Jawa luar biasa, filosofine lek nuturi luar biasa. Manten-manten diwadahi pendosa, maknane sing pendonga marang sing kuwasa. Budal nang kuburan dipayungi, kuwi ora dipayungi ya ora apa-apa. Mung ngelingno sing urip, Wong nek sik urip anggake kaya apa? Saiki wis mati payungan bloko wis ora iso. Muri dipiyur-piyuri beras karo duwe. Beras nek pengen iso miber atine kudu sing waras. Duwe receh 50 selawe 100 paling akeh 500 kuwi maknane ya digeret ya diceh-ceh. Nek ndek rezeki aja digembul dhewe, fakir miskin yatim piatu kae lho, bagi ono. Ngono, mulane ora duwe atusan ewu sing diajar-ajaro. Engko mayite ndak jenggelangan. Ora tok nggon, sing mikul ketok duwe atusan ewu kaya dijeretno mayite. Kenaan wong-wong rame lok mikul royoan duwe. Aku dipeloro kon mikul, keri umet no. Ngono kuwi ana maknane kabeh lek tiyang sian. Tekan kuburan dilebokno. Nglebokno kuwi ana aturane, Bu. Nglebokno niku ya prengkosan. Mergo wong wedok ora melok nglebokno, dadi ra roh. Roh-roh wis nang jero ngono kuwi. Karek ziarah. Mbah kok kono ae. Nglebokno mayit niku lho. Niku terus nang jero digawe bantal, bantale sangka lemah diarani gelu. Nek wis tugel, nek wis mati kabeh amale tugel. Kejaba telu ilmu sing manfaat, telu anak soleh sing sregep ndongakno. Mula diarani gelu. Ngono ku cah nom-nom saiki do ndelodok. Wong urip kongkon tegelan patok ben ora uya gayik, papatok napa pangeran sing hak disembah ditaati Allah niku huruf Arab tulisane papat. Jumlahe hamzah lam lam ha Allah patok papatok. Sing kita hormat siang niki Kanjeng Nabi Muhammad niku tulisane Arab ya papat mem ha mem dal papat. Mulane wong sing paling bener niku nggih Ahlussunnah wal Jamaah pedomane patok papatok siji Quran loro hadis telu ijma papat kias. Ana sing ora arep ijma kias, ana sing ora arep hadis malan ingkaru sunah. Qurane pedomane Quran terjemah. Ngono ku sampean aja usah, aja nganti katut, aja nganti gigrik karo model ngono kuwi. Tetep teruske, jamaah tahlile teruske, yasinan teruske, manakipan teruske, istighosah diteruske. Nggih, Bu, nggih. Wis aja gampang dirayu karo rayuan terminal ngono kuwi. Ngerasa gedeg nek sing model anyar-anyar ngono kuwi. Roe agama lene sak pira. Engko saiki tahlilan diarani haram, diarani syirik ngono kuwi aku sejembren. Ngene kula nek ngaji teng daerah Cepu nek tak bolan baleni. Ya perkara Cepu kan wis klebon sing model ra genah-genah ngono kuwi to. Nggih to? Nggih. Mulane ngono kuwi sampean ati-ati. Ati-ati. Pun. Mulane kula sampean sedina suwengi janji ning Allah niku ping 5 nganggo patok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbul. Sak temene siji sholatku wa nusuki loro kabeh ibadahku wa mahyaya telu uripku wa mamati papat matiku patok iki lillahi rabbil. Nah, mulane delok nek duduk kuburan, nguruki kuburan, ngencepno patok nganggo alat, alate ora irus, ora entong, ora sotil, tapi alate pacul kuwi tegese papat ge mengkae aja sampai ucul. Cekeli sing tenanan, pacul papat aja nganti ucul. Wong Jawa, nek ucul kena apa? Bahaya. Danganane pacul kuwi jenenge duran. Engko mundak dipaido karo pangeran. Wong Jawa biyen Masya Allah, luar biasa. Nah, wis La ilaha illallah kuwi rolas, Muhammadur Rasulullah kuwi ya rolas. Nek dijumlahno pinten? 24. 24. 24 ya angkane loro karo 4 berarti 6. 24 dibagi 6 kuwi oleh 4. Berarti 24 ku 6 ping 4. 6 ping 4 kuwi angka 6 jejer 4 6 6 6 6. Kuwi nek diwaca unine 6666 niku jumlah ayate Al-Qur'an. Al-Qur'an iki jumlah ayate 6666. Subhanallah. Luar biasa. Tatanane Gusti Allah nih. Lah wong kitabe Allah kitab samawi iki ana sing ngriwayatke jumlahe 120. 1 2 0 12 maneh. Nek dirangkum karek papat Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Papat neh. Papat nek dirangkum kumpule ten Qur'an, Qur'an dirangkum kumpule ten suratul Fatihah. Fatihah niku ayate 7 diarani Sab'ul Matsani, 7 ayat sing kembar pujian. Mula Fatihah iku bisa dadi 7 7 7 7 7 kena dike apa-apa. Al-Fatihatu lima kuriatlah. Fatihah niku kena ke tujuan apa ae? Anak bedel ben cerdas wacane Fatihah. Di penyakit ben waras wacane Fatihah. Pari dipangan wereng wacane Fatihah. Dagangan ra payu-payu wacane Fatihah. Wis to, di utang urung lunas-lunas wacane Fatihah. Insyaallah cepet lunas. Saestu cuma ana aturane nek wong wedok niku wonten sinten Jumat mantun sholat asar diwaca ping 70 niat njaluk nyaur utang gak sampe 7 Jumat insyaallah lunas. Pokoke sing ikhlas mocoe mari apa dina Jumat mari sholat asar. Nek wong lanang berjumatan berjumatan ini wiridan wiridan biasa niku posisine aja berubah sangka lungo tawarruk pancet mari maca wiridan sholat Jumat terus maca Fatihah ping 70 niat sing mantep mangke ono ae dalane. Mbah duwit sing nang jaba metu kena ge nyaur. Ngoten. Ora sampe 7 Jumat lunas. Sok jemaah Pak, nek wong ora medhun-medhun ke masjid ya kuwi wonge. Berarti utange akeh wong kuwi. Napa ngono ku yang jarno kok nang mbok liling, utange akeh ya Pak ora medhun-medhun. Kuwi ngamalno ijazah kuwi ben. Fatihah kuwi nek dirangkum kumpule teng kene bismillahirrahmanirrahim. Lho, iki nek diitung neh bismillahirrahmanirrahim huruf Arab jumlahe 19. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. 19 iki istimewa terdiri dari angka 1 dan 9. 1 itu bilangan asli terkecil, 9 itu bilangan asli terbesar. 19 itu bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Kowe ora ngerti ya wis pokoke rungokno ae. Lah nek bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufe 19, bismillah iku nek cara wong Jawa diarani donga penatasan. Apa wae janji diwacana bismillah, tatas. Ora ana sing ora tatas. Beres-beres. Endi anak wedok perawan kok ora payu-payu wiridno bismillah, engko tatas anam. Ana sing nakono tenan kowe. Mumpung petuk ijazah bismillah donga paling mandi wong biyen ngarani penatasan watuk pilek adem panas ngelu untu cekot-cekot wacakno sing mantep bismillahirrahmanirrahim mau diitung hurufe 19 berarti wong biyen buyer cap 19 mari engko lan nek rong mari pisan kas kurang bismillahirrahmanirrahim 19 ping 38 to ganti kudur 38 urung mari kurang pisan gas bismillahirrahmanirrahim 19 19 kali 3 57 maju pisan gas wong maju kok ping 4 berarti bismillahirrahmanirrahim 19 ping 4 76 oh jarum 76 Pak ora ana sponsore kok tak unekno nek kanggo tolak aku dijajahi wong nek kanggo tolak kuwi macane diwalek tolak maling, tolak santai, tolak penyakit. Ku bismillahirrahmanirrahim digawe wiridan, kula dijajahi guru kula, tapi maksudnya diwale. Mestine bismillahirrahmanirrahim diwale himrohnirman rohitlah milbis. Sapa sing iso maju 100.000. Jadi kewiritan bismillahirrahmanirrahim diwale himrohnirman rohitlah milbis himrohnirman rohitlah milbis himrohnirman rohitlah milbis himrohnirman rohitlah milbis himrohnirman rohitlah milbis. Kowe ora ngerti iso kowe. Latihan sik ngono kowe. Ya Allah, niku ijazah ya ora kena katik di otak-atik piye-piye wong pancen ijazah ngaten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. 6 unsur lahir. Apa itu? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. 1. Tsumma ja'alnahu nutfah. 2. Tsumma ja'alnan nutfata 'alaqah. 3. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman. 5. Fakasawnal 'idhama lahma. 6. Gampangane unsur lahir. Raga, raga. Niki 6 sing jaba raga jasad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Maulid Nabi bekas sing akeh maca selawat. Jasad. Ibu. Niki unsur lahir 6 jasad. Nun sewu. Kula niki tak syukuri. Kalau Gusti Allah digawe wajah model ngene iki tak syukuri. Pancen orang ganteng tak apa nih orang ganteng. Tapi nek bojoku yang ngelem. Saman ke pesek tobah, tapi kok sedep. tapi bojoku. Orang ganteng tak apa nih, tapi tak syukuri. Mergo apa? Coba kalau kita mau berpikir jernih, coba ada apa di balik wajah kita? Tengkorak. Kilen jero isine tengkorak. Umpama gak disumpeli daging, ora dibungkus kulit, mengerikan. Nggih napa mboten? Mulane sing ayu-ayu kuwi monggo sampean bangga dengan kecantikan sampean, monggo. Silahkan bangga dengan kecantikan Anda. Karena memang cantik kan juga pertimbangan dalam nikah, lijamaliha. Silahkan bangga dengan kecantikan Anda. Tapi sadari bahwa cantik itu hanya bungkus. Boleh kamu bangga dengan kecantikanmu. Silahkan kalian membanggakan kulismu yang halus, mulus, tubuhmu yang keboy, semlohai, yang imut, yang yahut. Silahkan tubuhmu yang bahenol, menol, menol, semok, belenok seperti itu, banggakan. Tapi sadari bahwa di dalam tubuhmu itu ada darah, di dalam tubuhmu itu ada nanah. Andaikan itu terbuka, kelihatan, kita melihatnya tidak akan mentala kita. Untuk... Ya pokoknya ramen tolo, ramen tolo. Saking aneh ketutupan. Lainnya rasa engkek-engkek. Itu kan hanya bungkus. Apa artinya bungkus yang bagus kalau isinya jelek? Ayo lu ada ya lelek, ya wes sementing isinya apa? Hei zaman milendi, isine ada welek, tas keresek, wes wamoh lencu kabe, isine bek duwe. Kalau ada wapi, koper ambune surakaruan, koper meling-meling tapi isine gedok mambu. Milendi sampean. Mulane wong lanang rungokno, jangan mudah terpikat dengan body seorang perempuan. Jangan mudah terpikat dengan kecantikan seorang perempuan. Pak, pak. Saman wiro ben ora gampang kesengsem karo wong wedok. Nek ro wong wedok ayu ki atine saman kudu ngomong, "Lah, padha wae." Di balik body yang luar biasa yang terbungkus kain sutra, paling ya padha wae. Sing ngomong beda berarti kulino kowe. Sadari bahwa di balik tubuhnya yang imut terdapat kelek yang kecut. Di balik bodinya yang molek terdapat berkintal-kintal telek. Di balik bibirnya yang sensual terdapat sekilo gudal. Wis ngono ae ben ora gampang kepikat. Apa artinya itu? Wong wedok rupane wayu tapi atine elek, ngono kuwi sing tukang ngentekno isine dompet. Apa maneh wis rupane elek atine elek pisan istaqabbalallahu minna wa minkum. Nek cara aku sing penting atine apik senajan rupane ayu. Hah? Kleru ya aku ngomong. Lah nggih, sing penting atine apik senajan rupane ayu. Nanti bang rupane elek atine elek ki apa? Ijelno pedhet ae ngono kuwi. Itu yang unsur luar. Sekali lagi, hanya unsur luar yang baru akan indah kalau batinnya indah. Itu hanya bungkus yang baru akan baik, bagus kalau dalamnya baik, dalamnya bagus. Ternyata yang menentukan itu unsur batin yang disebut dhamir. Dhamir itu moral, moral itu karakter, karakter itu kelakuan. Itu yang menentukan. Mulane Bapak Ibu, wong iku nek batine apik, subhanallah, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkae apik. Batin iku nek apik, eneng kotak amal mesti diseni dhuwit sing gedhe. Pilihna dhuwit sing barep. Tapi nek batine elek, eneng kotak amal ya dipilihna dhuwit sing ruju dhewe. Wong iku nek batine apik, sak obahe tangan iki lho manfaati. Tangan obah nulung wong, tangan obah dada apik karo wong, tangan obah salaman. Iku nek batine apik. Tapi nek batine elek, tangan obah dompet ilang. Tangan obah jemuran ilang, tangan obah bokong semok ditaboi. Tangan wis kadung elek. Sing nentokno niku batin. Makane kula sering matur, wong iku sing diomongno padha, tapi kekuatane beda. Omongane padha tapi kekuatane beda. Rasane nang ati niku mboten padha. Wong ngomong iku nek ikhlas dirungokno kuping iku ya genah, ning ati ya tentrem. Genah. Senajan kasar omongane, tapi wong ngomong nek mboten ikhlas, penuh kepentingan, ngono ku nek kuping yo keri, no ati yo celkit-celkit. Mulane omongan kuwi sampean rungono genah to ora? Nek genah berarti aku ikhlas, nek ra genah berarti aku ra ikhlas. Ngono ae wong ngeteni ngono. Utawa nek gak ngono kupinge sampean sing legrek. Sing dimasak padha, iku rasane iso beda kok. Ana Brambang, ana Lombok, ana Uyah. Tapi ono Brambang, ono Lombok, ono tomat, ono uyah, ono terasi, podo. Tapi sing ngulek bedo. Iki dadine sambel lho. Bedo rasane. Sing siji nguleke ikhlas, sing siji nguleke karo gremeng. Ternyata gremeng itu sangat kuat pengaruhnya terhadap sebuah produk. Ibu, jenengan goreng sak goreng, angger atine ikhlas karo nyanyi. Karo selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad lu gosong malih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing digoreng apa trimo tahu tempe tapi mergo atine ikhlas karo selawatan tokno bojo sampeyan dilem enake bu masakanmu tokno anak telap telep lek mangan bu kurangen bu tokno mara tuwa dilem sampeyan pintere mantuku. Zaman masak daging bumbune spesial, tapi lek mau masak karo nyaprut ae, cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji. Meskipun bumbune spesial daging, ayo tokno bojo jare ora nafsu, tokno anak jare ora lesu, tokno mertua ora diambu. Iku ternyata ora mergo masakanmu, tapi mergo atimu nalika masak. Kula niku sering mbuktekno ngoten niku. Bojoku dhewe takon nggekno wedang kopi kan senenganku kopi. Ini pas iki tiga iki bener. Sampai tak ombe sungkan nang kono wis bar ngombe kok. Ngene iki le roh marai. Mesti dirasani karo pimpinane majelis taklim mesti gosah. Bar dikeki kopi sik diombe neh. Prongoan tenan kiai kuwi kok ngono. Mulane aku sungkan ape ngombe iki sak jarno ae. Ngono njero wis eneng. Bojo kula niku lho, takon nggekno kopi niku nek atine ikhlas, semangat karo guyang guyu, bertakai dhuwit. Terus aku nggekno kopi bau dal ning ambek jentik ning ngono. Lagi tepahit, lagi tepahit. Biasane ya ngono kok. Ya Allah, enak rasane. Wis ta enak tenan. Padahal kopine kopi jitu. Kopine siji jagunge pitu. Enak mergo gawene karo mesem. Tapi kon gekno kopi katik mecucu ngono. Dhewe pas delok TV, ngono kon ndek aku gekno kopi. Gek mang-mangane ana pawon ra gelem delok gekno. Wong saiki wis ngene katik, gek mang-mang ra gelem ngomong. Tapi ya budal. Ngono ku iso ya Allah cemplang kabeh rasane. Leh, aja rame-rame, aja rame-rame. Kumpul bojo ya ngono. Nek lewego, penuh senyum, penuh canda tawa, sambil bergurau, cekikian, ngono kuwi. Ati lega, ngono ku rasane dahsyat, men. Tapi nek karo nyaprut ya ngono kuwi jajal. Sepo kabeh. Orang ngerti cah cilik masa ngerti ngono ku. Maka hadirkan cinta dalam rumah tangga, hadirkan cinta dalam pekerjaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saman kerja apapun memang inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesimu itu macam-macam, jenenge menungso iku profesine macam-macam. Kalau ingin merasakan kenikmatan kerja, kenikmatan hidup, cintai pekerjaanmu itu. Kerja itu jangan hanya mikir hak dan kewajiban. Cintai pekerjaan itu. Lah nek panjenengan kerja sing dipikir mau hak kewajiban, aku wajib kerja, hakku oleh bayaran, aku wajib kerja, hakku oleh gaji. Maaf, apa bedanya kita dengan pelacur? Pelacur sing dipikirkan mau, sing penting aku kerja, mau bayari, beres. Aku bekerja, awakmu bayar, wish, let's go. Pokoknya I love you, berarti lampi tinggal melayu. Kalau kerja yang dipikir cuma hak kewajiban tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa sayang, apa bedanya kita dengan mereka? Cintai itu pekerjaan. Dalam rumah tangga begitu, Ibu. Ibu, hadirkan cinta dalam rumah tangga. Bapak sampean kerja ning kantor, ning pasar, kuwi atine sampean kudu ngomong, aku kerja iso tenang iki mergo anakku ning omah diramut bojo, omahku ning omah dijogo bojo, pakaianku diumbahno bojo. Umpama kok anakku ora diramut wong wedok, ngerentep melok nyambut gawe aku, ora ngira iso tenang aku. Nggih napa mboten? Ibu juga begitu. Bu, hadirkan cinta dalam rumah tangga. Bapaknya nyambut gawe ra karuan, polahe nyungsang jempalik ngantek gegere bengkong. Wong anyar-anyaran dadi nganten yo resik gegere saiki semeling-meling. Kuwi mbelane aku. Omah tak ramute, pakaiane bojo tak umbahe, anak-anake tak ramute sing apik. Ngono, aja kok petuk. Saben Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab azan iki disesuaikno karo sing azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngene iki model adzan cepu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabi tuku aden lerene kon jawabi, utawa ngrasani kiyaine. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La haula wala quwwata illa billahi. La haula wala quwwata illa billahi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadin Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ora salah to sabene aku nek nirokno adane cepu ngono kuwi to. Sekali lagi, hidup ini tergantung suasana hati. Wong iku nek atine resik, atine tenang, turu sak taru, turu iso tanek, mangan sak tangan iso mangan, sak mangan iso nikmat. Tak baleni, wong iku nek atine resik, atine waras, turu sak turu iso tanek, mangan iso nikmat. Wong melarat, tiang boten gadah, turu timo ning gone lemah ora tehelan. Grunjalan, bantalan tangan, iso ngorok angler. Kadang-kadang sing turu nggone spring bed mentul-mentul nggone hotel, ora iso tau urut anek. Gak percaya takokno Angelina Sondak. Iso tanek to ora dhek saiki turune. Ayo. Mangan yo ngono, nek ati tenang, Masya Allah. Oh, trimo lawuh pindang karo kerupuk tayamum. Gorengan wedhi iki lho. Kuwi enake ra karuan. Ora iso wudu ra ndek lengo kok. Kaya termasuk darurat to. Tayamum kok. Iku enake ra karuan mergo atine tenang. Lho tapi tiang niku nek atine susah mbok nang restoran mewah ora ngara iso nikmati. Sama nek ora percaya, takokno wong sing lara-lara, bisakah dia menikmati enake numpak mobil ambulan? Enak wong waras numpak gledekan. Enak wong waras numpak kol tepak kuwi lho. Mungkin-mungkin aku yang ngetono kol tepak kok kono. Ngwadeg kabeh ra roh nek aku sing ape ngaji. Asline aku yo diwasi nang jero montor jarno. Supirku tak kandhani kuwi le paling ape ngaji rono. Nggih paling aku leren salat nang gone masjid. Ono tawer se. Ngono kuwi ora karuwane tak delok nuwek mate mbuh karo ngetuti es mbuh apa ge mung. Liku nikmate ra karuwan dipayungi kalih para malaikat. Nang wong lara tumpakno mobil Mercy. Hidup ini tergantung suasana hati. Makane nek urusan mangan sing penting ati. Ngomong-ngomong soal mangan, nek wong ra duwe sing dipikir sesuk mangan nopo, nggih to? Nek wong sedengan sesuk mangan sak pira. Wong sugih-sugih kuwi sing dipikir sesuk mangan sapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wes. Manusia itu human socially. Ya ora ceton neh. Makhluk sosial. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu butuh pihak lain. Artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Leres napa mboten? Butuh berinteraksi. Mula Kanjeng Nabi dawuh, ad-dinu al-muamalah, agama itu berinteraksi. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mulane ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing pejabat, ana sing rakyat, semuanya saling membutuhkan. Kalau sering damel contoh, kayak ngeten iki di antara kita saling membutuhkan. Anda butuh saya pun butuh Anda. Kalau saya suruh ceramah sendiri di sini, enggak berani saya. Mesti ketrek karo polisi aku. Kula butuh jenengan, mulane lek ana sing muleh rapopo, tapi ya siji loro ana sing keri ge mbaturi aku. Ben ora kaya wong bento aku. Kita saling membutuhkan. Uang ki macam-macam kok, ana sing apik, ana sing elek, nggih napa nggih? Lewang ngaji sak menekai lo bedo-bedo. Ana sing ket mau metenteng ngawasi aku tapi ora dunung deh. Apa sing diomongno Pak Anwar serang ngerti deh. Ana sing nomburi kono santai kaya ora ngurusi, tapi senajan ngono ya balas ora mudeng. Ana sing apik, ana sing elek. Lho wong apik kabeh tambah ruwet sampean tak dari. Wong gak apik kabeh tambah ruwet, tambah susah. Mulane eneng wong elek iso sampean syukuri. Misale ya, wong cepu iki lho saiki apik kabeh. Wong sak cepu kok apik kabeh ora ana sing elek. Jam sak meniki iki ngaji no kene kabeh. Kene wong lara nemen iki sumpek sing lara. Golek dokter ora ngolehno. Lah doktere ngaji yo. Mangkane ana sing elek, ana sing apik wis lumrah. Wong kula nate khotbah teng kene daerah etanan. Apa budal khotbah lali orang ngopi, tekan gone ngewelu. Eh mumpung urung manjing, ayo supirku tak jak. Ayo golek kopi sik. Melaku 2 kilo golek bakul kopi le ra ngolehno. Perkara wonge apik kabeh, isu-isu wis do budal. Salat Id. Jere supirku, "Mas, kan misananku dhewe. Mas, tiyang niku nek sae sedoyone tambah nyusahno wong." Aku yang ngono, utekem kaya tok kono aku yang ngono. Lebih ya wong sirah ngelur ra iso waras, perkara wonge apik kabeh. Lha iki apa ana sing elek wis ora ngurusi budal salat Id nang terus tetep buka warung ngono kan ya aku sik iso ngopi ndasku ora ngelu nemen. Lha wong elek iki kadang-kadang ya ana kanggone. Lha saiki nek wong apik kabeh, polisi ora payu no. Sapa sing apa ditangani wonge apik kabeh. Mulane ana sing apik ana sing elek. Nah, karena manusia itu berkehidupan sosial, Bapak Ibu engkang dipunmulyakaken, maka ibadah niku ana ibadah ritual niku sing hubungane kalih Gusti ana ibadah sosial sing ngubune hubungane kalih sesami gesang. Ngoten. Dosa yang ngono, ana dosa ritual, dosa kalih Gusti, ana dosa sosial, dosa kalih sesami gesang. Ngoten lho. Ngantek iman, iman niku cabange kathah. Swidak punjul 70 punjul. A'laha la ilaha illallah. Iman yang tertinggi adalah monggo sareng. La iku cabange iman sing paling dhuwur. Wa ausatuha ikramud dhaif. Tengah-tengah iman niku mulyakno tamu. Sampean paribasane urung iso haji, perkara duwite urung cukup, ora usah sedih, pengen oleh ganjaran sing imbang. Saged lek duwe tamu dimulyakke. Apa duwene kono? Eneng ponari sweat ya mbene ponari sweat. Eneng larutan ya sugahi larutan, eneng kopi sugahi kopi. Dimulyakno. Mangke tamune pamit wangsul, sampean tutke teko lawang, antar sampai ke halaman, maka halaman rumahmu yang kau injak untuk mengantar dan menghormat tamu itu besok akan diangkat oleh Allah menjadi taman surga. Amin. Allahumma. Ngono lek tamune mulai niku sampean hormat, aja kok, "Bu, kula badhe nyuwun pamit." Nggih, monggo nang wangsul. Monggo nang wangsul. Ya, monggo monggo. Meniku sampean turno minimal sampai pintu. Langkung sae sampean antar sampai ke halaman rumah. Langkung sae melih sampean terno tekan omahe pisan. Dadi engko terteran. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, nyingkir nori teko dalan. Jenengan kondur sholat jamaah mulai neng dalan ono ri utawa ono paku ono beling kok saman jarno itu pahala jamaah jenengan masih diragukan oleh Allah. Cara di total ganjarane sampeyan jamaah mang karo ngejarno ono beling paku neng tengah dalan boh ndi sing susuk dikongkon nyingkirno apa iki engko nek enek wong liwat gak ro kena sikile loro wonge. Coba betapa Allah sangat menghargai manusia. Singkirno iku juri, singkirkan itu biar enggak nyeripeti wong sing ate mlaku. Allah sangat menghargai manusia. Jangankan kepada manusia, kepada wedhus pun Allah menghargai. Cobi, misale wayah kemarau panjang, wangel gelek banyu. Kemarau panjang, kula butuh salat, butuh wudu. Aku duwe wedhus, pirang-pirang dina ora ngombe. Ngelak nemen. Aku ndek banyu iki trimo sak botol. Iki nek tak gawe wudu, wedhusku ora ngombe. Nek tak ombekno wedhusku, aku ora iso wudu padahal aku salat. Iki kepentinganku karo Gusti Allah. Apa kata agama? Ombekno wedhus. Lah wudune piye? Ganti tayamum. Lho, Gusti Allah lho ngalah karo wedhus. Allah sangat menghormati hak perwedusan. Apalagi hak kemanusiaan. Sobi itu. Mestinya wudu itu untuk Allah. Untuk kita ke Allah. Menunggu Gusti Allah ngalah. Wes, ombek na wedusai. Nah urusanmu karo aku. Awu rapopo. Ganti tayamum. Sobi. Betapa Allah ngalah. Betapa Allah luar biasa. Maka dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu seakan-akan menjelmakan bentuk interaksi manusia ketika kita diharapkan dalam kehidupan sosial. Gusti Allah yang tahu dawuh ngene, "Ya bna Adam, maridtu falam ta'udni." He menungso, aku ki lara, kok gak mbok tiliki. Aku ki lara, kok gak mbok sambangi. Jare Ibnu Adam, "Kaifa a'uduka ya Allah wa anta rabbul alamin?" Gusti terus pun itu Gusti kok jenengan kok sakit. Sakit nopo jenengan. Kenging diabetes nopo kenging liver. Lah nek ngamar ten pundi, nek opname ten pundi, ten pavilion nopo ten kelas ekonomi. Wong Gusti Allah kok lara. Terus dos pundi dawuh Allah. Inna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Kae lho, kawulaku sing dadi dulurmu, kawulaku sing dadi tanggamu, kae lho lara, kok ora mau tiliki. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Apakah kamu enggak tahu kalau engkau menjenguk tetanggamu yang sakit, kau akan dapati aku ada di situ. kau sama dengan menjenguk aku, menjenguk tetanggamu yang sakit. Jadi, ya bna Adam, istad'amtuka falam tut'imni. Hei menungso, menungso, aku lesu njaluk mangan kok rambuk kei. Jadi ini menungso, dos pundi to gusti, pripun to gusti, jenengan kok lesu, kok nyuwun dahar, jenengan nyuwun apa? Soto, kaya nopo jalan rapatan kono ketua panitia kaya. Bakul soto. Nyuwun apa jenengan, nopo sate. Jadi gusti Allah pripun. Kaya lo. Kawulaku sing dadi tanggamu sing dadi batehmu lara lesu luwe tanggamu ku lho kawulaku lesu kok ora mbokae mangan apa kowe gak roh lek mbokae mangan sak upo wae lho upo itu rahmatku dan kau akan mendapatkan berbagai macam rahmat sejumlah upo-upomu itu tapi Gusti Allah nek dawuh ya ora upo-upomu itu ngono ya ora sobi to sobi Gusti Allah le koyok-koyok menjelmakan bentuk dalam manusia. Cobi, kae lo, kawulaku loro tili ono, kowe nek gelem nilihi, gelem nuweni, gelem nyambangi, aku ning kono, kowe petuk aku ning kono. Lho ngono kowe enek wong gara-gara sepele ngono ku loro serang reken. Yu jere tangga sampean loro yu. Ra gadek. Enten se model ngono kuwi. Terus no ya. Masya Allah. Makanya akeh wong diangkat dari wali kalih Gusti Allah bukan karena ibadah ritualnya, tapi karena sosialnya. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku mboten menangi Kanjeng Nabi. Kelompok tabiin. Mboten niku Sayyidina Umar. Iku tahu dipesen Kanjeng Nabi ngene, Umar, dalam Kanjeng Nabi. Awakmu sok lek menangi wong sing jenenge Uwais Al-Qarni, njaluko donga ya, Umar. Mergo Uwais Al-Qarni ku wong hebat. Uwais Al-Qarni ku, Umar, nek kapan donga ning Allah, malaikat do nyingkreh dhewe-dhewe, sungkan karo Gusti Allah. Mergo apa? Dongane Uwais Al-Qarni ora katik lewat lantaran malaikat, langsung ditampani Gusti Allah. Sayyidina Umar niku mikir, berarti Uwais Al-Qarni niku wong hebat, wong top. Sampai malaikat itu sungkan. Kanjeng Nabi pesen ngoten. Estu Kanjeng Nabi sedo mboten menangi Uwais Al-Qarni mboten menangi Kanjeng Nabi. Ketika Sayyidina Umar dadi khalifah, ketemu enten tiyang namine Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Apakah orang hebat? Bukan. Apakah orang top? Bukan. Blas dudu wong terkenal. Yo ora tau mlebu koran, yo ora tau masuk TV. Nek wong terkenal kan mentret masuk TV to. Wong pidhato raine dienroke laler mlebu TV. Uwais Al-Qarni blas ora tau disoting wartawan, ora tau mlebu TV, ora tau mlebu koran, tapi langsung disoting kenek sinare Gusti. Siapa dia? Subhanallah, wong Yaman, desa melarat, penggaweane angon wedhus. Apa hebate Uwais Al-Qarni? Subhanallah. Duwe mbok nek wong kene ngarani ya mama. Nek wong kono ku ya mbok ngono ae. Duwe mbok wis sepuh sanget. Lumpuh wuta. Cobi, gadah ibu sampun sepuh, lumpuh wuta. Napa-napa ngladeni dahar ya ndulang, ngunjuk ya ngombeni. Kelambenan nggih nglambeni, siram nggih ngedusi, ngengek nyawii, ten pundi-pundi gendong, ten pundi-pundi gotong. Ngono kula katik rewel, wis tuwi lumpuh wuta atik rewel nang ngomong ngene kok. Wes. Dalem mbok. Mbok kok pengen lunga kaji to wes. Jajal. Umpama sampean iki dadi anake piye? Rasah cerewet. Wis tuwek kakan polah mlaku wis ora iso sing polah-polah. Karek ngenteni samanku karek ngenteni. Sing sabar dikuat-kuatno atine, ngono to? Aja kok njaluk kaji. Misale sampean duwe mbok wis lumpuh, mripate wuto, sepun apa-apa ngladeni terus nduk. Mboke kok pengen roh pasar to nduk, nduk. Ngono kok sampean nek nyauri piye? Nang budal dhewe kana, nang berangkang dhewe kana. Ape wah apa wae nek kana ki ape wah apa? Sampe dieker-eker wong kok. Wis meneng ning omah ana anggere mangan ngombe cukup gak wis. Aku ki repot mbok ora ngurusi kowe tok. Ya ngurusi putu nem bereng. Kurang apa sampean kurang apa? Kowe melok anakmu sing liyane ora ngarah kaya aku ngene iki nek ngrumat. Sopi to? Ngono ku wis Al-Qurni lho disambati mboke. Oh ngoten to mbok, jenengan pengen haji mbok, nggih monggo mbok, kula gendong. Digendong, Bu. Lah omahe to Yaman. Yaman tekan Mekah jarake 900 km. Digendong 900 kilo iku ngapunten? Mriki Surabaya pinten kilo? Surabaya Jakarta iki nembe 600 kilo, Cobi. 900 km mboke digendong niku. Unta ya ora duwe kendaraan, mlampah kale gendong mboke, melewati padang pasir, melintasi gurun Sahara, engko nek sangune entek berhenti di sebuah perkampungan, mboke diselehno, wis buruh nyambut gawe nang kampung, ya nguli batu mbawa apa ngono cara saiki. Engko nek kira-kira cukup kanggo apa bekal perjalanan telung dino, meneruskan perjalanan mboke digendong maneh. Engko bekal entek mandeg di sebuah perkampungan maneh, mboke diselehno, buruh nyambut gawe kanggo nerusno perjalanan. Ngono terus sampai tekan Mekah, nemriko tawaf digendong, sa'i digendong, wukuf digendong, balang jumroh digendong. Apa nek anak wis memperlakukan ibu seperti itu wis lunas utange? No. Wala bitalqatin hina waladatka. Ana sahabat persis ngoten niku kejadiane madul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki gadah tiyang sepuh pun lumpuh napa-napa kula sing ladeni, maem kula sing dulang, ngengek kula sing nyawihi, adus kula sing ngedusi, pakaian kula sing lambeni. Napa ngoten niku pun lunas Kanjeng Nabi jasane ibu kula bayar ngoten niku. Jadi Kanjeng Nabi gung jong dibanding ibumu ngeden pisan nalika nglairno kowe. Wala bitalqatin hina waladatka. Dibanding ibumu ngeden ping pisan. Pisan tok urung ana apa-apane padahal ibumu nglairno kowe ping pira kowe rata-rata ping pinten Bu sampai metu ngono kuwi Bu ping pinten sak metune nggih sak metune kadang sampai 22 an lho kok pak-pak to. Iki le mangkane lek ana anak wani wong tua terutama wong wedok terutama wong tua wedok. Aja arep-arep ridane Allah kemane swarga. Wong anak memperlakukan wong tua kaya ngono lho, diramut ra karuan. Siram adus ngedusi mangan dulang ngengek nyawihi ten pundi-pundi digendong diladeni. Ngono ku dilaporno Kanjeng Nabi dibanding ngedene ping pisan ibuke nalika nglairno urung ana apa-apane. Padahal berapa an untuk mengeluarkan sampean. Lu ngono kok sik ana anak sing wani mentol elek karo wong tuwa. Aja arep-arep mlebu swarga. Dalile al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ummahat niku beberapa ibu. Halo. Nek ibu satu ki umun ngono ae. Lah nek ummahat beberapa ibu. Berarti wong lanang iku kudu duwe beberapa ibu. Lho nek kepengin oleh surga kudu tahta aqdamil. Nek rungokno saya tak dunungno kowe. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki beberapa ibu. Kalau ibunya cuma satu, ndak ada surganya itu. Belum surga, harus ummahat kok beberapa ibu kok. Orang kok aljannatu tahta aqdamil ummi kan orang tau. Kalau aljannatu tahta aqdamil ummi, surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Rasulullah kalau dawuhkan tahta aqdamil umat, beberapa ibu, beberapa istri. Jadi kalau bapak satu, ibu harus banyak. Gak percaya? Coba ana sahabat sowan Kanjeng Nabi, takon, "Ya Rasulullah, sinten tiang engkang wajib kula bekteni?" Kanjeng Nabi jawab pripun? Ibu. Lajeng sinten meleh Kanjeng Nabi? Ibu. Lajeng sinten meleh Kanjeng Nabi? Ibu. Nembe sinten Kanjeng Nabi? Bapak. Ibuke pinten wau? Bapake? Lah iya, nek bapake sitok ibuke. Lah iya. Kok kenaan wong lanang. Saman iki iso hitung-hitung to ra to? Kanjeng Nabi sinten tiyang sing wajib kula bekteni? Siji. Lajeng sinten meleh Kanjeng Nabi? Loro. Lajeng sinten meleh Kanjeng Nabi? Telu. Nembe sinten Kanjeng Nabi? Oh, ibuke pira? Bapake? Lah iya. SMA mriko. Heeh kono, kasih kok kasih man senori wisan melok. Rono ya. Heeh senori. Nek saiki no kene. Lha aku tok omah ki maghrib paling gak. Budal langsung Kediri Tulungagung. Nek ku ndemek bojoku ki le ya apa. Wong-wong ngono ku nek diomongi, Pak Yai tolong to Pak Yai jenengan mboten ngesakaken kula. Kadang ana sing duwe gawe pengen nyunatno anake. Anak kula niku mboten purun sunat Pak Yai lek mboten jenengan sing ngaji. Mosok jenengan mboten ngesakaken anak kula Pak Yai. Tak walik nek kowe ra ngesakno bojoku wae aku. Slamete bojoku sabar ra kaya ngene-ngene iki. Nah cara ngene-ngene iki aku dikerentat kok. Jane sik kurang sitok. Mule Bu, ngaji wis ping 3 acarane yang gitu ra umur to piye cangkem. Urip kula niku lho bendina kon ngoceh tok ngene bendina kuwi. Kalah manuk gentilang kok. Kuwi. Ngono ku Pak wong wedoke Pak, sing penting lak amplope. Wong ngono ku anggere kate berarti belanjane akeh karo sing lanang mesti dilem-lem ra karuan. Endi Pak klambine sing rusak Pak tak umbae Pak. Celanane rusak ora Pak. Berarti kaya duwe akeh. Nek ora dikeki duwe, bunek iki ku mbah gadeg. Klimbrone ana jeding kono, nek kober yo tak kopyoke sesuk ora kober yo njarno kono. Masya Allah, betapa Allah sangat menghargai manusia. Betapa kulon jenengan, ayo. Artinya kita bermuamalah dengan baik. Hablum minallah baik, hablum minannas pun baik. Bukankah orang itu tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Leres? Kanjeng Nabi nate pas lenggah-lenggah dan masjid. Mas lenggah-lenggah dan masjid kalau sahabat yang hebat-hebat nih, sahabat yang utama-utama, bangsa ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, pokoknya sahabat yang top-top. Menunggu terus, ana wong desa, orang bejaji, rupanya yo elek. Jemborin liwat nang ngarepe nang pinggire karo amit amit lho wong kuwi liwat Kanjeng Nabi iso dawuh nang sahabat-sahabate, "Hei sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat sing hebat-hebat, wong sing lagi liwat sing muni amit kuwi iso mben mlebune swarga ndisi awakmu kabeh." Mosok Kanjeng Nabi kandhani nih kok ora percaya, "Kuwe urung apa-apa kuwi wis nang swarga, kuwi mlebu swarga kuwe lagi nyusul." Wih nang jero wis kelonan karo widodari. Kowe lagi nyusul, sahabat heran. Mosok kita kan termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan termasuk 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Wis karoan to. Lho kok kalah dhisik karo wong kuwi? Tapi wong nek didelok potongane iki ora potongan, wong wong yo jembures rupane elek. Kan nek cara logika penduduk swarga kan yo rondok ganteng lah minimal kaya aku minimal kowe. Minimal orang ngene iki gambare apa ngene iki nek gawe background iki lho kok elek men kowe mbok sing rondok jelas ngono to piye yo aku ngguyu yo wis sampe aja kok terus wrek ora ketok apa-apan. Aku kuwi pancen ireng, Pak. Ngono iki sampean padha karo ngenyek aku. Wis takoni nek aku ireng, tapi ya terus aja ngono to nek gambar. Kocak tadi benterno saithik kan kenek. Ngene iki terus disoting le. Mbah-mbah ngene. Terus tapi Kanjeng Nabi dawuh ngono. Apa gak percaya piye wong sing dawuh Kanjeng Nabi? Akhirnya sahabat penasaran, diselidiki, apa sih hebatnya orang tadi namanya Abu Dzamdzam. Sinten, Bu? Engko Dzamdzam. Diselidiki, apa keistimewaannya dia? Duwe amal apa dekne? Ternyata diselidiki, dia punya dua hal yang jarang bisa dilakukan oleh orang lain, meskipun al-alim al-allamah sing ahli ibadah urung karwan iso nglakoni koyo dekne. Dua hal. Apa yang pertama? Gak tau duwe rasa mangkel blas, gak tau duwe rasa geteng blas, gak tau hasud blas, gak tau drengki blas, gak tau iri blas. Angel napa mboten? Angel. Jadi eneng tanggane iso mbangun omah. Ngono ku dekne, alhamdulillah tanggoku iso mbangun omah. Matur nuwun Gusti, kula nderek ayem, tangga saged mbangun omah. Senajan omah kula elek pancet, enten tangga saged mbangun, alhamdulillah kula nderek seneng. Angel mboten? Ana tanggane tuku mobil ngono ku, alhamdulillah tangga kok iso tuku mobil, senajan kula mboten gadah. Alhamdulillah kula remen ketinggal tangga saged tuku mobil. Dhewe wis muni alhamdulillah, tanggane sing di mobil iki urung iso muni alhamdulillah, wong dhewe sik mikir kreditane. Angel mboten niku. Angel mboten. Lho, nang tanggane tuku kulkas mbok bakas ngono kok. Dek, uangnya tuku kulkas seneh, Dek. Aku serah tau yuk, rupanya biru tau kulkasnya. Pintu tiga, aku serah. Pas sambung dari aku serah. Kenane, kini kalau diterang montol tepak, kulkas sampai lemari. Menurutku gayanya itu ya celemar, celemer, menurutku. Ngetok-ngetok na uang. Lah ya tau, Dek. Wis duwe kulkas kok tuku neh, gapapa tau, Dek. Ya mbah, yuk paling gue ngadai kata ibu Juni, bapa. Angel niku. Jadi ada enek tanggane ayem dhek melok ayem, tanggane susah dhek melok susah. Niku, aku takon, Bu, misale sampean duwe soto, kok soto aja-aja ene wong e. Ayo soto ae, soto. Sampean dodol soto, lewaris. Lewaris. Sampean dodol soto, lewaris. Terus enek tangga sampean tiru dodol soto. Ya laris. Akhire wae tangga samanku tambah laris, tambah laris, tambah laris, pelanggane tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah rame, tambah rame, tambah rame. Nek wae sampean mundak sepi, mundak sepi, mundak sepi, mundak sepi gara-gara ning tangga saman sing tiru adol soto. Ngono ku atine sampean seneng napa susah? Seneng wong cepu kok. Seneng, alhamdulillah. Tonggo tiru aku adol soto. Saiki sotone tonggo laris. Waku rapatek laris, alhamdulillah. Aku saiki korah-korah munda enteng. Ngoten nggih? Wong cepu wae. Nah, mari ngono, tanggane sampean sing sotone luwaris kuwi pas budal apa dodolan, rombonge ngguling no kali, cuklek kabeh. Ngono kuwi sampean susah napa seneng? Susah wong cepu kok. Susah terus sampean cepet-cepetan sampean tulungi, nggih to? Heeh, nek wong gunku ya ora ngono, bongko karo aku saiki. Loh, lek wong mukmin sing tenanan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora diarani iman sempurnane wong mukmin nek urung seneng nek ana tanggane seneng. Seneng dulure padha karo seneng awake dhewe. Dadi ngono kuwi, angel nggih? Angel, lha iku ngono iso ngono. Yang kedua, dia tidak pernah tidur sebelum membaca doa. Apa dongane? Kok bismika. Ini cah cilik ya iso nek bismika Allahumma ahya hadis nikah amut. Ini cah TK iso nek kowe. Bukan itu. Dia tidak pernah tidur sebelum membaca. Ya Allah, siapapun yang mendolimi saya tahu atau tidak. Siapapun yang jelek kepada saya tahu atau tidak. Siapapun yang memfitnah saya tahu atau tidak. Sengaja atau tidak dia. Saksikan ya Allah, besok di akhirat saya tidak akan menuntut mereka. Saya ikhlas dielek-elek, saya ikhlas difitnah. Saya tidak ada dendam dan saya tidak akan menuntut mereka di akhirat. Angel mboten. Sing kiai lerong karwan iso. Kadang kiai sekelane tasbih no. Dumetno Allah, Allah, Allah, Allah. Eneng wong ayu liwat yo lu lu lu lu lu. Betul. Aku. Angel iki. Kiai lerong karwan iso. Masya Allah. Loh, karena dia punya dua hal itu. Maka subhanallah, dia diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala, mlebune swarga ndisi para sahabat. Ada lagi yang lebih hebat masuk surga awal, Kanjeng Nabi ngendikan ana awwaluman yaftahu abwabal jannah. Saya adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Kanjeng Nabi sing buka lawange swarga, illam ra'atan tubadziruni, kecuali ana wong wedok ada seorang perempuan yang membelantangi saya. Awak mengelantangi. Mendisi. Saya orang pertama yang membuka pintu surga. Lah kok ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk ya banyak-banyak. Ujak-ujak. Kok marah-marah? Moro-moro wile moro-moro kok. Tiba-tiba kuwi jenenge kejlungup ngene tiba-tiba. Ana wong wedok lagek tak buka aku rung sampe mlebu serobot, mlebu swarga. Disi. Ditegur kali Kanjeng Nabi, mabaluki waman anti, apa kehebatanmu, samanku sapa kok gelani men, tapi Kanjeng Nabi nek muni ora gelani men ngono, aku gak mau pemahaman, lagi tak buka orang ini mau mlebu guys, mbok serobot, ternyata apa, dia seorang perempuan, ditinggal mati suami, betah ora rabi maneh, hidup menjanda, ngrumat cah cilik-cilik yatim-yatim, diramut, dididik sing apik, didadekno anak solih, solihah. Iku mlebune swarga, lagi dibuka lawange karo Kanjeng Nabi, serobot mlebu dhisik. Nglanang-lanang keri kabeh. Nane Bu sampean nek pengen cepet mlebu swarga, sampean dongano bojone sampean nang mati. Sampean ora golek neh terus duwe anak cilik-cilik kuwi diramut sak apik-apike. Bu, jam 4 kurang seperempat. Ngapunten Bu, ngapunten. Iku sampean ora nyunyaku gak ora mikir aku. Kula jadwale tasik kalih, nggih. Gajah Mungkur Wonogiri menawi kula salah atur, sori. Lho iya to. Kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Pisan kas Mbah Karminten ketiban cendhela lara. Engkau tiba cendelo kaya loro kok. Semanten terkawulo nyuwun pangapura sarang-sarang kita maca istighfar kaping 3 sedaya lahan lagu muga-muga di ngapura Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا ربي زيدني علما نافعا ووافقني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة سبحان الله. مكي جماعة استغفار nafsul mutmainnah menika saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Ditingkatke oleh istighosah, oleh zikir kangge mbentengi ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallam radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sa'ati rasulina ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masiir wa anta rabbul 'arsyil 'adzim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasyaa lam yakun hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal maula ni'man nashiir wa furanaka rabbana wa ilaikal masiir wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim na'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadiir wa anna Allaha qad haadha bi kulli syai'in 'ilma Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri kulli dabbatin ta'khudhu bi nasiyatin Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqun dzalika al-fadl من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة صلة مباركة تفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذه الحفلة استغاثة من نفس المطمئنة يا الله استقامة النفعات إلى يوم القيامة اللهم ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Jazallahu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yen ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.